Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha, Dr. Ahmad Dizan bin Mat Nur, Timbalan Rektor SGP UiTM Perlis, Barisan JKE, seterusnya tetamu kehormat kita, Sahibul Fadilah, Sahibul Samahah, Datuk Dr. Mazhar. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah sekalian, insyaAllah pada program pada malam ini, kita akan cuba membincangkan tentang satu aspek ataupun satu inisiatif utama untuk sama-sama kita memperkasa mahasiswa kita terutamanya untuk terus ke hadapan. Jadi insyaAllah seberingkas pengenalan yang akan kita lakukan pada malam ini ataupun perjalanan program kita pada malam ini, pertamanya kita akan serahkan majlis ini kepada Datuk Mufti kita untuk sama-sama membawa kepada penerangan bagaimana keperluan mahasiswa terutamanya kepada keperluan berfikiran aras pertama, merangkumi aspek akademik dan juga isu semasa. Jadi insyaAllah masa kita akan ada masa-masa yang akan diperuntukkan. Kemudian akan berlakunya sesi soal jawab. Yang mana sesi soal jawab ini adalah di kalangan. Kita akan terus buka kepada para mahasiswa sekalian. So direct kepada Datuk Mufti kita. Okey, boleh? Jelas? InsyaAllah ini kita cuba buat simple. Perjalanan program yang simple, so supaya semua boleh dapat manfaat bersama. Boleh kan? Okey, jadi semasa apabila saya terus serahkan kita punya majlis kepada Datuk Mufti kita, so setiap perincian, apa-apa program, apa-apa info yang dimaklumkan kepada kita semua, sama-sama kita ambil manfaat, kemudian generate, sama-sama kita membina idea, terima input, kemudian kita proses maklumat tersebut. Andai kata ada persoalan, kemudian kita akan buka terus untuk sesi soal jawab dan juga bertanya. Boleh? Jelas? Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, saya terus serahkan kita punya program kepada yang berbahagia, Sohibu Samahah Dato' Arif Perkasa, Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin untuk mengepalai majlis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengerusi timbalan pelajar kepimpinan UiTM, hadirin dan hadirat para pelajar sekalian. Saya boleh berdiri tak? Boleh lah. Baru saya nampak di belakang. Pertama saya mohon maaf sebab suara saya tak bagus. Saya demam. Jadi datang jugalah kerana meraihkan pelajar UiTM ni. Siapa yang sudah setahun berada di kampus ni? Dah setahun? 3 tahun? Siapa yang baru beberapa bulan di sini? Okey. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM di atas penganjuran majlis pada malam ni. Saya buat majlis macam ni supaya saya atur supaya mudah saya nak nampak muka dan mudah juga untuk bertanya. Saya akan bercakap dalam sesi yang pendek. Kalau boleh meja ni pun saya tak mau, tapi dah ada juga. Dalam masa yang ringkas. Dan kemudian kita akan banyak supaya para pelajar boleh tanya. Sebab ini di dalam agama tidak ada apa yang dinamakan dengan mengikut tanpa tahu. Asas kita beragama, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan syariat, menurunkan agama untuk keperluan siapa? Untuk keperluan manusia. Tuhan tidak memerlukan manusia. Manusia memerlukan Tuhan. Jika seluruh manusia yang ada itu mengabdikan diri kepada Tuhan dan taat kepada titah perintah Tuhan, Tuhan tidak mendapat apa-apa keuntungan. Kerana Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Kalau seluruh manusia itu derhaka kepada Tuhan, juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak rugi apa-apa. Kita belajar di dalam sains, dalam astronomi, kita lihat bagaimana dunia ini, bumi ini, planet bumi ini terlalu kecil dibandingkan segala yang ada. Dibandingkan sistem suria yang ada, kita dah kecil. Dibandingkan seluruh cakrawala yang ada, kita bagaikan debuan saja. Tuhan yang kita sebut, sebab itu Tuhan menyuruh kita mengulangi sentiasa, Alhamdulillahirrabbil'alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Supaya kita tahu betapa kerdilnya kita dan besarnya Tuhan. Maka Tuhan itu telah menurunkan syariat agama kepada kita. Sekali saya akan tanya pelajar-pelajar apa yang saya cakap ni. Boleh? Jadi saya tengok siapa yang ni, saya terus tanya dia. Sebagai satu exercise. Boleh ya? Apa saya cakap tu, Ustaz? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan banyak ciptaan. Dan salah satu ciptaannya ialah kita manusia. Diturunkan kepada kita syariat. Syariat itu limaslahatil ibad, untuk kepentingan hamba. Kepentingan kita. Maka seluruh yang ada di dalam syariat itu mesti ada kebaikan untuk manusia. Jika ada sesuatu di dalam syariat tidak memenuhi kebaikan untuk manusia, ia bukan ajaran Tuhan. Jika ada apa-apa di dalam syariat ataupun apa-apa yang dikaitkan dengan agama, tetapi ianya kelihatan bodoh, tidak masuk akal, ataupun tidak memberi manfaat, ternyata bercanggah dengan kepentingan kehidupan manusia, ia bukan syariat Tuhan. Sama ada manusia silap faham, ataupun orang mengada-ngadakan apa yang Tuhan tidak katakan. Faham atau tidak? Nabi SAW hadir. Ni kita berada pada bulan apa? Rabiul Awal. Bulan ini dikatakan bulan kelahiran Nabi. Tapi bulan ini juga ialah bulan kewafatan Nabi SAW. Nabi itu wafat pada 12 Rabiul Awal. Dia telah wafat. Tetapi syariatnya tidak wafat. Apabila Nabi tidak ada, siapa yang menyambung apa yang Nabi ajar? Para sahabat Nabi. Para sahabat ialah orang yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati di atas iman, maka mereka adalah sahabat Nabi. Mereka itu menyambung, memberitahu kepada orang yang berikutnya, untuk mengamalkan ataupun apa yang mereka faham, apa yang telah Nabi ajar pada mereka. Orang yang belajar dengan sahabat, dinamakan dengan apa? Nama apa? Dinamakan dengan tabi'in. Tabi'in merupakan murid kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak perkara yang berlaku pada zaman tabi'in yang mana tak berlaku pada zaman Nabi? Ada tak benda baru? Ada. Kalau pada zaman Nabi, mudah saja. Ada satu perkara, rujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana Nabi itu, di mana Nabi berada? Di mana tempat Nabi? Mana bandar yang Nabi tinggal? Madinah. Nabi berada di Madinah. Sahabat-sahabat ada yang pergi ke Yaman. Ada yang pergi ke tempat-tempat yang lain. Ada yang pergi ke Mekah. Ada yang pergi ke perwakilan-perwakilan. Apabila orang bertanya dia, mereka, apa kata Islam dalam perkara sekian-sekian. Kalau dia tahu Nabi telah bagi tahu dia, dia senang je lah. Dia bagi tahu, Nabi bagi tahu begini-begini. Jika tak, Nabi tak bagi tahu, dia ada di Yaman, macam mana dia nak tanya Nabi? Bolehkah dia WhatsApp Nabi? Rasulullah, ada masalah orang tanya. Hah? Tak boleh. Apabila tak boleh, sama ada mereka kata Rasulullah bagi, Rasulullah tak memberitahu apa-apa dalam hal ni. Ataupun dia kata Rasulullah tak melarangnya. Ataupun dia kata Rasulullah melarangnya. Ada tak kemungkinan apa yang dia bagi tahu tu dia kata Rasulullah tak kata? Semasa dia pergi, perjalanan dah berapa lama, nak balik berapa lama, Rasulullah memang dah bagi tahu di Madinah. Kemungkinan ada tak? Ada. Jadi menyebabkan orang di tempat dia tu mungkin mendapat maklumat yang mungkin kurang lengkap. Bukan kerana dia bohong, tapi kerana semasa dia hadir, semasa dia di Madinah, dia tak dengar Nabi bagi tahu. Sama ada dia tak dengar tu memang dia tak dengar, ataupun Nabi bagi tahu dia tidak hadir dalam majlis itu. Tapi Nabi telah hantar dia sebagai wakil. Kalau zaman sekarang, senanglah hantar surat, hantar mesej. Zaman itu mungkin orang hantar surat, tapi lambat nak sampai. Jadi menyebabkan ada perbezaan pendapat kadangkala ulama-ulama di negeri ini, di negeri ini, di negeri ini. Adakah semua para sahabat itu sama ilmu mereka? Sama tak? Pelajar UiTM, sama dah ilmu? Yang ambil kelas yang sama, sama dah ilmu? Tak sama. Demikian para sahabat tak sama. Ada sahabat pergi ke Iraq, ada yang ke Basrah, ada yang ke Kufah, ada yang ke Khurasan, ada ke negeri yang berbagai-bagai. Mungkin yang pergi ke Iraq itu, ke Basrah lebih alim daripada yang ke Kufah. Menyebabkan di Kufah, dia berisytihad pandangannya. Di Basrah, mungkin orang tanya masalah yang sama. Dia kata, Nabi kata tak bagi tahu. Tapi aku rasa hukuman dia macam ni. Maka sekali lagi berlaku perbezaan pandangan di kalangan penduduk-penduduk dunia itu disebabkan sahabat yang pergi itu berbeda-beda. Faham tak? Faham tak? Okey. Ada tak kemungkinan sahabat tertentu bila Nabi bagi tahu hadis dia tak dengar sebab dia pergi, dia umpamanya dia pergi ke ladang. Nabi bercakap di masjid, dia tak datang. Jadi dia pergi ke negeri lain, orang tanya, adakah Rasulullah bagi tahu hal ini? Dia kata Rasulullah tak bagi tahu sebab dia tak dengar. Tapi sebenarnya Rasulullah bagi tahu hadis itu ada pada sahabat yang lain. Menyebabkan penduduk negeri berkenaan kata ijtihad sendiri sedangkan hadis ada. Faham tak maksud saya? Kenapa saya terangkan benda ni? Panjang lagi saya terangkan hal ini, saya nak bagi tahu ini adalah salah satu ataupun sebahagian daripada sebab musabab berlakunya perbezaan pendapat di kalangan mazhab-mazhab. Faham tak? Maka berbezalah pandangan dalam mazhab itu. Kadangkala disebabkan hadis tak sampai. Kadangkala disebabkan sahabat berijtihad berbeza-beza. Kalaulah itu di peringkat sahabat, apatah lagi di peringkat anak murid sahabat yang kita panggil apa anak murid sahabat tadi? Tabi'in. Anak murid sahabat sekali lagi berijtihad. Ijtihad berlaku apabila tidak ada nas yang jelas dalam masalah itu. Nabi tak bagi tahu. Kan? Hukum talakkan isteri guna WhatsApp. Tak ada. Zaman baru. Jadi, talak ada. Lafaz talak dah dibincangkan. Pakai WhatsApp tak dibincangkan lagi. So, saya nak tunjuk contoh perkara yang berlaku pada zaman yang berubah disebabkan keadaan-keadaan yang baru. Hal itu berlaku juga pada para zaman tabi'in. Zaman selepasnya menyebabkan mereka berijtihad. Maka berlakulah mazhab pandangan itu, pandangan ini, pandangan yang berbagai-bagai. Faham tak? Faham tak? Di kalangan imam-imam yang berbagai-bagai, apabila kita ada masalah, katalah kita hidup di zaman sahabat, kita bukan sahabat Nabi. Kita hidup di zaman sahabat Nabi. Kita ada masalah agama. Kita nak tanya kat siapa? Nak tanya kat ustaz? Tanyalah ustaz. Kita nak tanya, kalau kita hidup pada zaman sahabat Nabi, kita tabi'in, kita ada masalah, kita nak tanya siapa? Tanya sahabat. Sahabat mana yang kita nak tanya? Kita ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Amr bin As. Ini semua jago-jago. Kita boleh nak tanya mana? Kita tanyalah mana-mana pun yang ada ilmu, betul tak? Kerana Quran menyatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang ahli zikr, ahli yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak tahu. Faham tak ni? Ada tak sahabat kata, kalau kamu dah tanya ke Abu Bakar, jangan tanya ke Umar lagi. Boleh tak macam tu? Boleh tak kita tanya ke Abu Bakar, kita juga tanya ke Umar? Boleh tak? Boleh. Boleh tak kita tanya kepada Uthman, kemudian kita tanya kepada Ali? Boleh tak? Kenapa boleh? Karena mereka semua ialah ahli ilmu. Macam kita di universiti, boleh tak kita tanya pada pensyarah A, kita tanya pada pensyarah B pada masalah yang sama? Boleh tak? Okay. Faham tak ni? Boleh tak? Faham tak ni? Okay. Okay. Kemudian dunia berkembang sikit. Nabi wafat pada tahun 10 Hijrah. Berkembang lama-lama di kalangan tabi'in ni, jago-jago dan tabi'in ni, lahir tokoh-tokoh ilmuwan yang hebat. Ada Al-Lais bin Sa'ad, ada Al-Auza'i, ada Al-Thawri, nama-nama yang hebat. Tapi di kalangan nama-nama yang hebat ni, empat yang paling prominent. Apa maksud? Empat yang paling terkenal sebagai ahli ijtihad di dalam hukum hakam syarak. Siapa dia tu? Mazhab apa? Abu Hanifah. Pertama Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Dia lahir pada tahun 80 Hijrah dan dia meninggal pada tahun 150 Hijrah. Dia orang Parsi. Dia bukan orang Arab. So ini adalah kelebihan agama. Islam bila dia datang, dia bukan agama orang Arab. Sebab tu ramai orang salah faham. Orang Barat sekarang dia fikir, bila sebut Islam, orang Barat, orang Arab. Padahal majoriti orang Islam dalam dunia sekarang pun bukan orang Arab. Orang Indonesia dengan Malaysia, Melayu, lebih banyak daripada orang Arab. Berapa ratus juta kita? Mungkin campur-campur dekat 300 juta. Lebih. Orang Afrika Islam lagi ramai. Orang India yang Islam lagi ramai. Campur Pakistan, campur India. Orang Arab tidak begitu ramai sebenarnya. Tapi tak apalah. Bila agama datang, ramai tokoh-tokoh yang menjadi jaguah ilmu. Mereka bukan orang Arab. Salah seorangnya Imam Abu Hanifah. Siapa yang minat grammar, dia belajar dalam grammar Arab, jaguh dalam bahasa Arab. Nama dia apa? Sibawaih. Sibawaih bukan orang Arab. Seorang lagi jaguh lama, Abu Ali Al-Farisi, bukan orang Arab. Juga yang terkenal dalam ilmu yang bukan orang Arab, Al-Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia juga bukan orang Arab. Tempat dia meninggal di Uzbekistan, di kampung Khartang. Siapa lagi Imam Hadis? Al-Imam Tirmizi, bukan orang Arab. Sebut lagi. Ibnu Majah, bukan orang Arab. An-Nasai, bukan orang Arab. Ramailah yang bukan Arab, kan? Sahabat kita, bukan orang Arab, kan? Okey. Jadi, Abu Hanifah bukan orang Arab, tapi alim di dalam ilmu hukum hakam syarak. Mazhab dia, nama mazhab Hanafi. Dia melahir pada tahun 80 Hijrah, meninggal 150 Hijrah. Dia bukan orang Arab. Dia bukan buat mazhab. Dia bukan kata, tuan-tuan, saya nak buat mazhab. Dia tak kata. Tapi oleh kerana pengajaran dia itu begitu mempengaruhi orang, lahirnya anak murid yang menulis balik, Orang kaji pemikiran dia, orang tengok method cara dia ijtihad, lama-lama jadilah mazhab Hanafi. Dia berguru dengan Hammad bin Abi Sulaiman di dalam hadis, dan dia akhirnya menjadi jago yang hebat. Selain daripada Abu Hanifah, ada seorang lagi, ada lagi imam yang kedua selepas Abu Hanifah yang datang dari segi ikut zaman, iaitu Imam Malik bin Anas. Mazhab apa? Mazhab Maliki. Dia lahir pada tahun 93 Hijrah dan meninggal pada tahun 179 Hijrah. Saya sebut tu nak bagi tahu duduk di mana. Nabi duduk meninggal 10. Jadi beza dia berapa? Tak sampai 100 tahun lagi, kan? Okey. Kemudian dia duduk di Madinah. Dia tak pernah keluar pergi mana. Dia Madinah, dikenali dengan Imam Darul Hijrah. Imam orang Madinah, Darul Hijrah. Imam Syafi'i pun berguru dengan dia. Hebatnya dia, kitab dia yang terkenal Al-Muwatta. Oi, hebat ni orang sini. Tahu nama kita Imam Malik. Member kita yang songkok apa? Hitam tu. Apa nama kita Imam Malik? Hah? Pasal dia pakai kacau dia. Hah? Google ke Google? Okey. Apakah nama kita Imam Malik? Muwatta. Muwatta Imam Malik. Ini semua orang hebat-hebat, kan? Melalui Muwatta Imam Malik diketahui fiqh Imam Malik. Okey, imam yang ketiga mengikut susunan zaman, dia lahir pada tahun 150 Hijrah, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syah Syafi'i. Mazhab apa tu? Mazhab Syafi'i. Saudara-saudara mazhab apa? Okey. Pada Imam Syafi'i terkenal lahir dari terkenal asal keluarga Nabi, dan kemudian ke Palestin, datang ke Mekah, kemudian pergi ke Madinah berguru dengan Imam Malik, pergi ke Iraq, kemudian berjumpa dengan Imam Ahmad, kemudian pergi ke Mesir, dan akhirnya dia membentuk satu mazhab yang terkenal, iaitu mazhab Syah. Dia bukan mazhab, itu maksudnya cara jalan. Bukan Imam Syafi'i dia duduk-duduk ni, assalamualaikum semua, hari ni kita nak buat mazhab. Dia tak buat macam tu. Dia terjadi dengan sendirinya apabila ada pengikut. Faham tak? Ada pengikut, ada pelajar yang menulis. Jadi orang follow cara dia faham tu, itulah dinamakan dengan mazhab. Mazhab ni bukan empat saja. Tadi saya sebut mazhab ni banyak, tapi yang terkenal ialah empat. Okey. Dengar. Mazhab yang empat tu yang ujung sekali, seorang lagi nama apa? Imam apa yang saya tak sebut lagi? Imam apa? Hambali. Nama dia Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, dia muda 14 tahun daripada Imam Syafi'i, lahir pada 164 Hijrah dan dia meninggal pada 241 Hijrah. Kan? Okey. Dia terkenal dengan ahli hadis. Dia dulu dia duduk di Iraq. Ada pengikut dia, dia berguru dengan Imam Syafi'i. Dia mengambil ilmu daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ambil hadis daripada dia. Menyebabkan mereka ini semua ada hubungan di antara satu sama lain. Faham tak ni? Bila mereka dah tak ada, mereka tinggalkan anak murid mereka. Mereka semua bukan kata, kamu semua hendaklah ikut aku saja, jangan ikut orang lain. Mereka tak kata. Mereka itu sendiri, Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik, Imam Ahmad pernah berguru dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil hadis pada Imam Ahmad. Mereka sendiri, bahkan Imam Syafi'i kata, An-nasul fil fiqh iyal ala Abi Hanifah, manusia dalam fiqh itu berhutang budi dengan Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah duduk di Iraq. Imam Ahmad duduk di Iraq. Imam Malik duduk di Madinah. Imam Syafi'i duduk di mana? Mesir. Okey. Mengikut pengikut-pengikut mereka berkembang. Sekarang ni saya nak tanya, di mana pengikut Imam Ahmad? Kalau kita tengok peta, ambil balik mazhab yang saya kata tu, pengikut mereka ramai. Ambil yang mazhab yang pertama tadi, yang pertama sekali, mazhab apa yang mula? Abu Hanifah. Dia seorang duduk depan, dia tulis. Mazhab Abu Hanifah. Siapa mazhab Abu Hanifah banyak? India, Pakistan, China, orang Islam ni majoriti dia mazhab Abu Hanifah. Iraq. Kedua mazhab tadi mazhab apa? Di mana mazhab Malik? Dia tak patut dia duduk Madinah, dia dah berpindah. Pengikut berpindah. Dia berpindah kebanyakannya di Afrika. Afrika, di Andalus dulu orang mazhab Malik. Di Algeria orang mazhab Malik, di Morocco orang mazhab Malik. Di belah-belah Afrika orang mazhab Malik. Di Nigeria mazhab Malik. Pasal apa? Pasal mazhab Malik kau sampai main bola. Okey. Mazhab Syafi'i pergi belah mana? Malaysia. Lagi? Indonesia. Lagi ah? Sebahagian negeri-negeri Syam. Mazhab Ahmad tadi pergi mana? Arab Saudi, Kuwait, Bahrain. Bahrain campur. Apa ada Qatar? Turki tak? Turki Hanafi. Turki Hanafi. Kenapa mazhab Hanafi itu besar? Kerana kerajaan yang akhir, kerajaan Osmaniyah. Baca lah sejarah. Ottoman Empire. Baca lah. Kerajaan tu dia mazhab Hanafi. Jadi mazhab dia besar. Okey. Diam semua. Diam seketika. Faham? Sesi yang berikutnya. Seperti mana para sahabah tadi, kita boleh tanya mana-mana saja. Sepatutnya orang Islam juga boleh mengambil manfaat daripada mana-mana mazhab saja. Betul tak? Tak bolehlah kita kata, kalau dah awak tanya mazhab Syafi'i, jangan tanya mazhab Maliki. Boleh tak? Dari segi disiplin ilmu tak betul. Kalau tanya Abu Bakar, boleh tanya Omar. Kenapa pula kalau tanya mazhab Hanafi, tak boleh tanya mazhab Hanbali? Mestilah boleh tanya. Boleh ambil manfaat semua. Okey. Dalam dunia Islam ni ada yang ta'asub. Fanatik mazhab. Sepatutnya dia dapat manfaat daripada mazhab. Dia fanatik. Ada yang fanatik Abu Hanifah. Bila dengar Abu Hanifah. Abu Hanifah ni. Tadi saya kata dia meninggal tahun berapa? Siapa beritahu dia meninggal berapa? Sekarang. Saya nak bagi hadiah. Beritahu. 150. 150, saya janji saya kena bagi hadiah. 150 Hijrah dia meninggal. Tahun yang sama, imam mana yang lahir? Imam mana lahir? Imam mana? Imam Syafi'i. Tengok orang Johor kita jawab. Betul Johor? Tanjung Pia ? Okey. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah meninggal juga pada tahun 100. Geng-geng yang fanatik mazhab Hanafi kata, Imam Syafi'i itu tak berani lahir. Sehingga tunggu Imam Abu Hanifah mati dulu baru berani lahir. Itu fanatik, tak ada pasal. Yang fanatik mazhab Syafi'i kata, Imam Abu Hanifah tengok Imam Syafi'i lahir, mati terus. Lalu mereka buat hadis palsu. Mereka kata, saya kunu fi ummat qala Rasulullah. Ni hadis palsu. Saya tengok ada palsu. Siapa dapat buku hadis palsu? Angkat. Dapat buku hadis palsu? Tak dapat? Dapat tak? Dapat kat luar? Okey. Dalam tu ada hadis saya sebut, saya kunu fi ummati rajulun ismuhu Muhammad bin Idris wa huwa adurru ala ummati min iblis. Akan ada dalam umatku satu orang lelaki namanya Muhammad bin Idris, dia lebih mudarat kepada umatku lebih daripada iblis. Tu hadis palsu. Siapa yang buat? Bukan Abu Hanifah buat. Geng-geng fanatik mazhab Hanafi. Sebab apa dia buat? Pasal fanatik. Fanatik mazhab sesuatu yang tak bagus. Sepatutnya kita mengambil manfaat daripada semua mazhab. Okey. Stop. Faham tak? Faham tak? Okey, start yang berikutnya. Saya nak bagi faham. Kita hidup sekarang ni. Tak apalah. Majoriti kita mazhab apa? Syafi'i. Boleh tak kita mengambil manfaat daripada mazhab lain juga? Boleh. Saya buat contoh yang banyak tiap-tiap hari kita, kan. Kita memang hari-hari kita ambil manfaat daripada mazhab lain. Contoh yang paling ketara orang Melayu buat, mereka bayar zakat fitrah pakai duit. Mazhab Syafi'i tak boleh. Itu dalam mazhab Hanafi. Ada benda yang langsung tak ikut mazhab. Dalam mazhab 4 mengharamkan muzik. Tapi kita menyanyi lagu negaraku ada muzik. Ada juga yang keluar mazhab. Dalam mazhab Malik, peha tidak aurat. Jadi geng peminat bola memang mazhab Malik. Ya. Okey. Banyak lagi lah contoh. Faham? Sekarang kita berada di sebuah negeri namanya Perlis. Perlis ini, orang kata Perlis tolak mazhab. Perlis tidak tolak mazhab. Perlis macam tadi. Perlis ialah satu negeri yang menerima keseluruhan mazhab tadi. Macam mana dia terima? Dia terima dengan cara bila dia keluarkan fatwa, dia tak hanya terikat dengan satu mazhab sahaja. Dia melihat mazhab. Maka di Perlis ni, bermula daripada hari-hari yang hampa-hampa, tiap-tiap hari duduk, tengok, kenapa tiba-tiba ada masjid-masjid Perlis ni, kunut tak ada. Wahabi lah, kan? Okay.